Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anakku sekalian, al-hadirin di Masjid Agung Darussalam Purbalingga, rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga kaum muslimin, para pendengar setia Radio Insani 88.8 FM dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Dan para pemirsa Usman TV ataupun Niaga TV dan yang lainnya, rahimani wa rahimakumullah. Kita masih belajar tentang yakin dan tawakal, keyakinan seorang muslim dan ketawakalan seorang muslim. Pada kesempatan malam hari ini, insyaallah taala, kita akan membahas hadis ke 77. Hadis ke 77 dari kitab Riyadhus Shalihin, atau hadis keempat dalam bab al-yakin dan tawakal. Kita akan baca insyaallah taala. Qala al-muallifu rahimahullahu taala, berkata penulis buku ini, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, mudah-mudahan Allah merahmati beliau, ar-rabi'u, yang keempat. Ini hadis keempat dalam bab yakin dan tawakal. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah meridhai beliau. Anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dari nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mithlu afidatit thayr, rawahu Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan ada satu kaum, akan ada beberapa kaum yang masuk ke dalam surga dan hati mereka seperti hati burung. Hati mereka seperti hati burung. Di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qil, ada beberapa pendapat dalam masalah, atau ada dua pendapat dalam masalah makna hati burung. Hati seperti hati burung. Dikatakan di sini qila, dikatakan maknahu, arti dari hati mereka seperti hati burung adalah mutawakkilun. Itu bertawakal. Waqila, dan ada yang mengatakan artinya adalah qulubuhum raqiqatun, hati mereka lembut. Hati mereka lembut. Hadis ini menunjukkan bahwa ada sekelompok orang yang akan masuk surga dengan sebab kondisi hati mereka. Kita tahu bahwasanya surga memiliki pintu-pintu, banyak pintu. Ada pintu yang dimasuki hanya oleh orang-orang yang berpuasa, misal namanya Babu Rayyan. Ada pintu yang dimasuki oleh orang-orang yang rajin bertahajud, Qiyamul Lail. Ada pintu yang dimasuki oleh orang-orang yang rajin bersedekah, menjenguk orang sakit, dan yang lain-lain. Jadi sekian banyak pintu. Ini memberikan faedah kepada kita, jangan putus asa. Sesungguhnya surga pintunya apa? Banyak. Kita memiliki kemampuan apa? Itu yang kita kembangkan. Mungkin kita memiliki kemampuan untuk memperbanyak sholat malam, perbanyak. Mungkin kita memiliki kemampuan suka memberi makan kepada fakir dan miskin. Kita beri makan mereka, kita amu ta'am. Atau kita memiliki kelebihan suka menyebarkan salam. Kenal enggak kenal siapa, pokoknya muslim, assalamualaikum. Wani waraiki. Harus berani kita ya. Ya. Atau mungkin diantara kita ada yang diberi kelebihan oleh Allah kuat berpuasa. Puasa. Atau mungkin Allah bukakan kita orang-orang, termasuk orang-orang yang pandai bersedekah. Sedekah. Atau mungkin Allah berikan kita ini kesempatan untuk birrul walidain. Gunakan. Jadi kebaikan apapun yang ada di hadapan kita dan kita merasa Allah memberikan kesempatan ini lebih dari yang lain, gunakan. Karena itulah barangkali yang menjadi sebab kita masuk ke dalam surga. Tentu kita semua ingat ada seorang pezina, waliyadu billah, zinanya bukan zina umpet-umpetan, ini zinanya zina profesi, zani, betul-betul pezina. Tapi dia masih memiliki iman dalam hatinya. Ketika kemudian dia di suatu hari yang sangat terik, dia merasa kehausan dan dia pun mengambil air dari sebuah sumur yang dalam, yakni cukup harus masuk, ada perjuangan untuk masuk. Kemudian dia keluar, dia dapatkan ada seekor anjing menjulurkan lidahnya dan menjilat-jilat kelembaban tanah. Berarti menunjukkan anjing itu apa? Haus. Maka sang pezina tadi berpikir dalam hatinya, anjing ini pasti kehausan seperti saya tadi. Akhirnya dia pun turun ke sumur kembali untuk mengambilkan air minum anjing. Masya Allah. Maka disebutkan dia akhirnya meninggal setelah memberi minum anjing. Tidak tahu kapan meninggalnya, yang jelas diceritakan dia meninggal, disebutkan dia meninggal, kemudian masuk ke dalam surga. Kita enggak tahu amalan apa yang akan menjadi sebab kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada juga seorang yang berjalan. Ketika berjalan dia melihat ada ranting pohon yang menghalangi jalan. Dia berpikir untuk menyingkirkannya supaya orang-orang tidak terganggu. Ternyata dia masuk surga. Ya. Yataqallabu fil jannah, bolak-balik di dalam surga. Ini mana dia lewati terserah, masya Allah. Hanya dalam tanda petik. Tapi kalau enggak dapat taufik dari Allah enggak bisa ini, hanya ini. Jadi bukan sepele, tapi ini adalah taufik dari Allah. Petunjuk dari Allah. Dikarenakan dia mengamalkan sebuah amalan yang kelihatannya sepele, sederhana. Maka kita gunakan. Siapa tahu kita masuk surga melalui pintu itu. Ibu-ibu di rumah. Ya. Lantene tegelan, tegel apa namanya? Keramik. Kalau kena air apa? Licin. Maka ambil pel, kain pel. Atau bapak-bapak, ya, kemudian kita apa, ada air di situ. Ini kalau mbah lewat lari-lari bisa kepleset ini si mbah, atau anaknya lewat bisa kepleset, atau istrinya lewat bisa kepleset, atau suaminya lewat bisa kepleset karena tergesa-gesa nggak sadar. Bismillah, ambil kain, bismillah, dengan kain pelku aku berharap surga. Mungkin itu yang bukan sholat kita yang banyak, bukan, mungkin itu karena sepele. Terkadang keikhlasan itu di hal-hal yang seperti itu, orang gak ada yang lihat. Maka gunakan. Nah, ini dalam hadis ini ada sekelompok orang yang masuk surga dengan sebab hati mereka seperti hati seekor burung. Apa arti hatinya seperti seekor burung? Dikatakan artinya yang pertama adalah hati mereka itu sangat bertawakal kepada Allah, sebagaimana seekor burung yang nanti akan insyaallah disebutkan di dalam hadis-hadis berikutnya. Lau tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yurzaqu tayru kama yurzaqut tayru atau kama yarzuqut tayra. Kalau sekali Anda sekalian atau kalian semuanya bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya Allah akan memberi rizki kepada kalian sebagaimana Allah memberi rizki kepada burung. Burung enggak punya keahlian. Pintere mencelok. Hari-hari ini kalau mencelok digetak, digurah. Tapi masya Allah, enggak punya ijazah, enggak punya keterampilan, enggak punya planning, ya. Tapi mereka diberi rezeki oleh Allah. Kenapa? Hati mereka tawakal. Hati mereka tawakal. Makanya enggak ada riwayat burung lagi terbang tinggi kemudian apa? Sayapnya didiamkan gini. Kemudian menjatuhkan diri alias bunuh diri. Dan mereka betul-betul hatinya bergantung kepada Allah, tapi tetap mengepakkan sayapnya menuju ke tempat yang diperkirakan di sana ada makanan dia. Jadi yang pertama adalah tawakal. Maka orang yang hatinya dipenuhi dengan ketawakalan kepada Allah, insya Allah akan masuk ke dalam surga. Fanas'alullah yaj'alana minal mutawakkilin. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nafsiran yang kedua, qulubuhum raqiqah. Hati mereka seperti hati seekor burung. Artinya apa? Lembut. Hatinya lembut. Tidak kasar. Gampang diingatkan kalau dia bersalah. Seperti seekor burung baru mencelok diketak langsung apa? Kaget dan terbang. Gampang tersentuh hati seekor burung. Maka sifat yang kedua yang dimiliki oleh orang-orang yang masuk ke dalam surga itu, hatinya lembut. Hatinya penuh dengan kelembutan, rifq. Kelembutan. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kelembutan sekian banyak kelebihan yang tidak diberikan kepada sifat-sifat yang lain. Dan lembut itu akan menghiasi segala perkara. Sehingga kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma kana rifqu fi syai'in illa zanah." Tidaklah kelembutan itu ada pada satu perkara kecuali pasti akan menjadikan perkara itu indah. Profesi apapun kalau diiringi kelembutan itu menyenangkan. Siapapun Anda kalau diiringi kelembutan itu indah. Entah Anda sebagai anak, entah Anda sebagai bapak, entah Anda sebagai ibu, entah Anda sebagai suami, entah Anda sebagai istri, entah Anda sebagai tetangga, entah Anda sebagai guru, entah Anda sebagai murid, entah Anda sebagai dokter, entah Anda sebagai pasien, entah Anda sebagai militer, entah Anda sebagai manusia biasa, kelembutan itu akan menghiasi segala perkara. Ma kana rifqu fi syai'in illa zana. Wa ma yunza'u an syai'in illa syana. Dan tidaklah kelembutan itu dicabut dari sesuatu kecuali pasti akan merusak penampilannya. Ya. Ini kelembutan. Termasuk dalam berdakwah, dalam mengajar, dalam belajar, dan seterusnya. Sebagai suami, istri. Ini orang-orang yang lembut yang akan masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua hati yang lembut. Ya. Lembut kepada anak kita. Jangan biasakan kasar. Lembut kepada istri kita. Hindarkan kekasaran dalam kata-kata dan wajah dan cara memandang Anda. Karena kelembutan itu ada dalam cara memandang, ada dalam kata-kata, ada dalam roman muka, ada dalam tindakan. Mungkin Anda diam, mungkin Anda merem, tapi tangan gebrak meja. Padha wae. Itu bukan lembut. Yang penting kan hatinya lembut, saat tangan tetap gebrak. Tidak bisa. Rasul sallallahu alaihi wasallam seorang yang paling lembut. Dia enggak pernah memukul. Memukul apa namanya? Pembantunya enggak pernah. Bentak saja enggak pernah. Ini teori yang gampang diucapkan, tapi sulit untuk dipraktekkan. Karena ahlul jannah memang butuh perjuangan. Seorang yang akan masuk ke dalam surga butuh perjuangan. Karena surga itu dihiasi dengan perkara yang apa? Yang sulit. Coba bapak-bapak bayangkan, ketika Rasulullah SAW diucapkan salam yang isinya salah ucapan oleh orang-orang Yahudi. Kemarin beberapa dalam satu majelis saya singgung, orang-orang Yahudi datang pada Rasulullah SAW kemudian mengucapkan assamu alaika. Sam itu artinya racun, kematian, kebinasaan. Jadi orang-orang Yahudi pura-pura mengucapkan salam, tapi diplesetkan. Harusnya kan kesejahteraan terlimpah atasmu, assalamu alaikum. Diplesetkan, assamu alaik. Racun, kematian, kebinasaan atasmu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa alaik, wa alaik, dan atas kalian juga. Cukup. Apa kata Aisyah? Bal alaikumussam wal la'nah. Kalian yang binasa dan mendapatkan laknat, katanya. Dipegang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, innallaha rafiq, Allah maha lembut. Yuhibbur rifqa fil amri kulli, sangat mencintai kelembutan dalam seluruh perkara. Jangan kayak gitu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Aisyah? Ala tasma maqalu, bukankah anda wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah anda wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mendengar apa yang mereka ucapkan? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengar. Tapi kan aku sudah jawab, wa alaik, cukup. Kalian juga dapat kayak gitu, sudah cukup. Subhanallah. Maka yang akan masuk surga adalah orang-orang yang kulubnya raqiqah. Hati mereka lembut. Seperti seekor burung, dinasehati, gampang menerima nasihat, enak dijadikan teman dan gampang dalam berteman. Fa innal mu'min ya'lafu wa yu'laf. Dia gampang berteman dan gampang dijadikan teman. Jadi enggak kaku. Ketemu sama orang lembut. Ya. Bukan dibikin-bikin, tapi kita latihan. Wah, kok digawe-gawe lembut? Enggak, ini bukan dibikin-bikin, kita latihan. Lembut itu harus dengan dilatih. Al-ilmu bita'allumi, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau ilmu itu harus dipelajari. Wal-hilmu bita'allumi, dan kelembutan itu dengan latihan lembut. Kalau kita enggak latihan, enggak akan bisa. Maka kita ini bukan dibikin-bikin, ya, tapi kita latihan. Karena kita berharap menjadi orang yang seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bi as-shawab. Ini hadis keberapa? Ke-77, ya. Jadi akan ada sekelompok orang yang masuk ke dalam surga karena hati mereka dipenuhi dengan apa? Ketawakalan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga dengan arti yang kedua, karena hati mereka adalah hati yang sangat lembut. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Hadis selanjutnya, al-khamis, kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Hadis kelima dalam bab ini, an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat yang mulia Jabir, mudah-mudahan Allah meridhai beliau, annahu ghaza ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qibala Najdin. Suatu saat beliau mengikuti pertempuran bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke arah Najd. Najd berarti di luar Hijaz. Hijaz tanah Arab. Kalau Najd sudah di luarnya. ya, sudah di luar tanah Arab. Falamma qafala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qafala ma'ahum. Maka tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam pulang, beliau pun ikut pulang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ya. Komandannya pulang, ya ikut pulang, ya. Fa adrakathumul qa'ilah fi wadin kathiril idah. Tibalah mereka dalam perjalanan pulang itu di sebuah lembah yang banyak pepohonan yang penuh dengan duri, ya, pohon-pohon berduri. Fanazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Singgahlah di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tafarraqan nasu yastadhilluna bisyajari. Maka para sahabat pun berpencar mencari teteduhan masing-masing. Rasul sallallahu alaihi wasallam dicarikan tempat yang paling teduh. Ya, tempat yang paling teduh. Sementara sahabat setelah itu kemudian berpencar mencari tempat masing-masing. Jadi beliau sendirian. Wa nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahta Samurah. Rasul sallallahu alaihi wasallam pun singgah di bawah Samurah. Samurah itu dahan yang besar yang bisa menaungi. Ya, dari pohon-pohon berduri itu ada dahan besar teduh. Beliau singgah di bawahnya, ya. Fa'alaqa biha saifahu. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam pun menggantungkan pedangnya, candolki. Wa nimna naumatan. Kami pun semua tidur, ya. Kami pun semua ketiduran, ya. Capek mereka. Fa'idha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'una. Tiba-tiba Rasul sallallahu alaihi wasallam pun memanggil-manggil kami. Wa idza 'indahu a'rabiyyun. Ternyata di depannya ada seorang Arab. Kita enggak kenal siapa dia. Ada seorang Arab. Faqal, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun bercerita, "Inna hadza, wahai para sahabatku, sesungguhnya ini orang Arab ini. Ini orang Arab yang ada di sekitar situ kemudian mampir. Ikhtarata alayya saifi. Dia itu mengambil pedangku secara diam-diam. Wa ana naim. Ketika aku sedang tidur." Jadi pedang Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tadi digantung diambil oleh orang Arab tadi, orang kufar Quraisy. Orang kufar. Ya, ini bukan orang muslim. Diambil pedangnya. Kemudian pedang itu dihunus. Kemudian ditodongkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fastaiqattu wa huwa fi yadi salta. Aku tiba-tiba terbangun. Ternyata pedangku sudah dihunuskan ke arahku. Dan pedang mereka enggak macam-macam, enggak main-main, ya. Pedangnya yang digunakan untuk perang itu pedang yang kalau mungkin jatuhi kaki kita ini, jari itu jatuh langsung putus. Ya. Karena dulu saya pernah melihat ada seseorang itu latihan pedang apa ya kalau enggak salah begitu. Itu pedang biasa yang bukan pedang zaman dulu, pedang-pedang saiki. Ya. Itu lagi diajari apa trisula apa-apalah kok malah pedang diputer-puter. Lepas, cerak, kena jempol kaki. Itu langsung bukan putus sih, tapi robek sangat dalam. Itu pedang-pedang sekarang. Kalau pedang zaman dulu saya bayangkan ketiban seperti itu sudah putus itu. Ya. Jadi pedangnya berat. Makanya dulu, masya Allah, ala kulihal ya. Jadi ini pedang nyentuh sedikit luka, begitulah istilahnya ya. Sudah dihunus. Qal, berkata ini orang Arab ini kepadaku, man yamna'uka minni, siapa yang akan membelamu, akan melindungi dirimu dari seranganku, kata orang Arab tadi. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka aku pun berkata, qultu Allah, Allah, Allah, 3 kali. Aku katakan Allah yang akan membelaku, Allah yang akan membelaku, Allah yang akan membelaku. Maka pedang itu tiba-tiba apa? bergetar dan jatuh. Itu nanti kisahnya di hadis berikutnya. Ya, dan kemudian diambil oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian balas ditodong. Sekarang siapa yang akan membelamu? Ya, kata orang itu enggak ada. Ya sudah, kamu sekarang masuk Islam. Enggak mau katanya. Suruh masuk Islam enggak mau. Nanti insyaAllah ta'ala di hadis berikutnya. Lam yu'aqibhu. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menghukum orang tadi, masya Allah. Padahal kan dia sudah rencana membunuh ini, enggak dihukum. Wajalas, kemudian duduk. Muttafaqun alaih. Ini riwayat yang pertama. Ada riwayat yang kedua yang saling melengkapi. Wa fi riwayatin qala Jabir, berkata Jabir radhiyallahu taala anhu, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bidzatir riqa. Dulu kami sedang melakukan perjalanan safar, melakukan peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di peperangan Dzatur Riqa. Perang yang disebut dengan Dzatu Ar-Riqa. Riqa itu tambalan. Di wallahu taala alamu bisawab, kenapa disebut dengan Dzatur Riqa? Karena mereka itu membungkus kaki mereka. Ya, para sahabat membungkus kaki mereka. Kita berarti bisa dibayangkan ya, betapa para sahabat itu penuh dengan kekurangan istilahnya begitu ya. Jadi apa namanya? Bukan sepatu kulit tapi dibungkus dengan apa yang ada begitu. Dzatur Riqa tahun keempat ba'dal hijrah. Di tahun itu pula atau di peperangan ini pula nanti ada syariat perang khauf. Salat khauf. Syariat apa? Salat khauf. Kemudian juga ada syariat tayamum. Di peristiwa hilangnya apa? Peristiwa hilangnya kalungnya Aisyah radhiyallahu taala anha ya. Beliau nyari kalung, buang hajat, dipakai tandu, turun, kemudian apa namanya, balik kalungnya nggak ada. Aisyah mengira bahwasanya kalungnya jatuh di tempat dia buang hajat. Akhirnya dia cari. Para prajurit ngangkat tandu, tandunya ringan. Ada isinya sama enggak ada isinya sama saja. Jadi apa? Ringan. Kalau sekarang ada isinya sama enggak ada isinya beda sekali. Wanita-wanita, sebagian wanita zaman sekarang. Itu wanita zaman itu. Jadi Aisyah menceritakan kita kaum wanita saat itu makan paling sesuap dua suap. Ya. Kalau sekarang sesuap anak dua suap kita ya, sesuap. Makanya masya Allah perkembangan zaman wanita. Perkembangan zaman wanita. Ya, sebagian tapi tidak semuanya. Nah, ketika beliau radhiyallahu taala anha pergi, tandu diangkat, kan enggak dibuka, diangkat. Para pengangkat tandu itu ngiranya apa? Ada isinya. Karena berat sama saja. Jalan. Fa'ala kulli hal, yang jelas di saat itulah nanti disyariatkan adanya tayamum, ya, adanya apa? Tayamum dan juga salat khauf. Faida ataina ala syajaratin dhalilatin. Kemudian kita tiba di sebuah pohon yang sangat rindang. Taraknaha li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami berikan pohon itu untuk Rasulullah, untuk berteduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'a rajulun minal musyrikin. Datang seseorang dari kalangan kaum musyrikin. Ya. Wasayfu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam muallaqun bisyajar. Sementara pedang Rasul sallallahu alaihi wasallam tergantung di pohon. Fakhtaratahu, maka diambil secara diam-diam dan dihunus. Ya, faqala takhafuni? Kau takut enggak sama aku katanya. Kata orang musyrikin tadi, kau takut enggak sama aku? Qala la, enggak takut katanya. Ketegaran hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal, berkata orang musyrikin tadi, "Faman yamna'uka minni?" Siapa yang akan menolongmu dariku? Siapa yang akan menghalangi seranganku kepadamu? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Allah." Ya. Allah. Enggak pegang apa-apa ini, ikhwan. Tangan kosong. Ibaratnya kalau dipukul pedang tangkis tangannya gimana? Putus. Ya kan? Masyaallah. Di riwayat yang lain dikatakan dalam riwayat Abu Bakar Al-Ismaili fi sahihihi qal man yamna'uka minni, Siapa yang akan menghalangimu dari seranganku? Qal Allahu. Qal fasaqata sayfu min yadihi. Maka jatuhlah pedang itu dari tangannya. Fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sayf. Maka kemudian ganti Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengambil pedang tersebut. Fa qala man yamna'uka minni? Sekarang giliranku. Siapa yang akan menolongmu dari seranganku? Fa qala kun khaira akhidin. Apa kata orang musyrik tadi? Ya kalau membalas yang baiklah. Ya. Jadilah pembalas dendam yang baik, katanya. Aku kan belum apa-apakan kamu, maksud kamu mau apa-apakan aku. Ibaratnya begitu ya. Kamu jadi orang yang baiklah, katanya. Kun khaira akhidin. Faqal, maka berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tasyhadu an la ilaha illallah? Kamu mau enggak bersaksi bahwasanya la ilaha illallah wa anni rasulullah, dan aku adalah Rasulullah? Berkata orang tadi, qala la, saya enggak mau. Walakin, akan tetapi, kata orang tadi, walakinni uahiduka alla uqatilaka wala akuna ma'a qaumin yuqatilunaka. Tapi saya janji wahai Muhammad, aku enggak akan memerangimu, dan aku tidak akan bergabung dengan orang-orang yang memerangimu. Maka fakhalla sabilahu, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun melepaskan orang tersebut. Fa'ata ashabahu, datanglah orang ini ke kaumnya, pulang bebas, senang masya Allah, enggak diapa-apakan ya. Tapi dia sudah janji enggak mau perang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata dia kepada teman-temannya? Faqal ji'tukum min indi khairin nas. Aku datang kepada kalian setelah bertemu dengan orang yang paling baik. Masya Allah. Itu juga kelembutan. Jadi kalau ada orang yang paling bertawakal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling bertawakal. Ketika ditanya siapa yang akan melindungimu? Allah. Kalau kita gimana? Udah ditodong, bukan sekarang, zaman sekarang mungkin bukan zaman pedang ya. Mungkin apa? Pistol, ya kan? Siapa yang akan melindungimu? Jawab, sopo yo. Tapi cobalah kita bulatkan ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dalam kondisi terdesak seperti itu, dalam segala hal. Maka kalau ada orang yang paling tawakal adalah contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang paling lembut, beliau pun orangnya mudah sekali untuk menghukum orang tersebut. Tapi beliau tidak hukum. Ini kembali kepada kelembutan tadi. Yadkhulul jannatu aw yadkhulul jannata aqwamun qulubuhum mithlu afidatuhum mithlu afidatit thair. Akan masuk ke dalam surga orang-orang yang hatinya seperti hati burung, lembut beliau. Ya. Enggak gampang balas dendam seperti itu. Makanya orang jadi terkesan, sama kesannya dengan orang Arab Badui yang datang masuk ke masjid. Arab Badui ketika para sahabat sedang apa? Berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk Arab Badui. Muslim dia. Cuma dari pedalaman. Kencing dia di pojok masjid. Karena masjidnya dari apa? Saat itu masih pasir, ya. Kencing. Para sahabat bangkit, marah. Ya. Hampir-hampir saja mau dikejar ini orang. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, da'uhu, biarkan saja. Wala tuzrimuhu, jangan kau ganggu kencingnya. Biarkan. Setelah selesai, ini masya Allah, ini orang Arab Badui nemu tempat kencing eksklusif. Iya kan? Di masjid. Setelah itu bukan dia yang suruh bersihkan. Para sahabat yang suruh bersihkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ambil gayung, isi air, siram. Yang nyiram siapa? Para sahabat. Kan getem-getem sisan itu. Ada orang itu tadi, masya Allah. Akhirnya orang ini datang kepada, dipanggil oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh dipukuli orang. Sahabat sudah marah-marah, dan kemarahan mereka kan tampak di wajah. Di masjid kok dikencingi kan? Setiap hari dipakai untuk sholat. Orang itu kemudian dinasihati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya masjid ini adalah untuk sholat, untuk zikir kepada Allah, enggak layak untuk buang kotoran seperti itu tadi, katanya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Maka kata orang Arab Badui tadi terkesan sekali dia, sampai berdoanya gini, Allahummarhamni wa Muhammadan, ya Allah rahmatilah aku dan Muhammad saja, wala tarham ma'ana ahada, yang lain enggak usah. Yang lain tidak usah, karena terkesan dengan sifat lembutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ini tentang apa? Hadis ke 78 atau hadis kelima. Di sini menggambarkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam betul-betul bertawakal hanya kepada Allah. Ketika ditanya, siapa yang akan membelamu? Maka dia mengatakan Allah. Subhanallah, ini kejadian di zaman ini. Ya, kejadian di zaman ini. Seorang teman kita yang suka melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, disebut saja di satu daerah begitu ya. Mungkin kalau saya sebut daerahnya tahu dia. Sebut saja, mudah-mudahan Allah beri keikhlasan kepada beliau dan juga kepada kita semuanya. Allahumma amin. Di satu daerah, dia sering melarang orang untuk menasehati orang-orang pacaran. Ada orang pacaran, didekati, maaf ini suami istri atau bukan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini suami istri atau bukan? Oh bukan, oh kalau bukan suami istri tidak boleh ya pacaran. Kadang di masjid, kadang di pinggir jembatan, kadang di atas motor, didatangi sama dia. Bahkan ketika lampu merah, sama-sama berhenti, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf itu suami istri atau bukan ya? Boncengan dia. Jadi di atas sepeda motor dinasihati, bukan. Oh kalau bukan suami istri tidak boleh boncengan. Mungkin masya Allah. Sampai suatu saat beliau ketemu dengan serombongan orang. Ketika dinasihati marah. Ya, ketika marah tersinggung orang ini pergi. Balik lagi dengan temannya bawa parang nih. Dia cuma sendirian atau sama temannya saat itu yang ikut berkeliling. Akhirnya dia cuma apa? Duduk. Kemudian membaca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dikeraskan. Kemudian adzan, itu tampak sekali. Katanya, balik-balik pergi. Ini apa namanya? Parang-parang yang mereka bawa itu pada gemeter. Ya, kemudian balik. Setelah saya tanya, "Lah, antum kok baca adzan, baca ayat kursi kenapa ya?" Saya yakin mereka adalah orang kesetanan. Makanya saya baca ayat kursi, baca adzan. Akhirnya jin yang ada di parangnya itu pada gemeter mungkin. Akhirnya mereka pergi, masya Allah. Itu di zaman sekarang. Ya, di zaman sekarang. Wallahu ta'ala alam bi as-sawab. Naam. Hadis selanjutnya. Hadisna ke-6. As-sadis. Atau hadis ke-79. Ya, dalam kitab Riyadu As-Salihin. As-sadis. An Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Dari sahabat Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Mudah-mudahan Allah meridhai Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Qal, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih, seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah haqqa tawakkulih, dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum, niscaya Allah akan memberi rizki kepada kalian, kama yarzuqut thayra, sebagaimana Allah memberi rizki kepada seekor burung. Ya, ini berarti nyambung dengan hadis yang tadi, hadis yang ke-70 berapa? 77 ya. Untuk menguatkan makna bahwasanya hati yang seperti hati burung ini kayak gini. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selanjutnya? Taghdu khimasan. Mereka burung itu taghdu khimasan. Pergi pagi-pagi dalam keadaan lambung kosong, khimasan. Wa taruhu bitana. Dan pulang di sore hari, taruh bitonan, dengan perut penuh. Masya Allah. Rawahu Tirmidzi wa qala hadithun hasanun Maknahu tadhhabu awwalan nahar khimasa, artinya adalah pergi di awal siang dalam keadaan perut kosong, ya. Kemudian taruhu bitana tarji akhiran nahar bitana mumtaliatil butun. Pulang sore hari perutnya sudah penuh. Begitu yang kita dapatkan di burung, di sangkar sang apa, di apa, susuh ya, di susuh itu begitu. Dan yang subhanallah, yang penuh bukan perut dia saja, anak-anaknya. Anaknya berapa? Sakakee pokoknya. Dua ya warek kabeh, telu ya warek kabeh, ya. Anaknya tenang, ibunya warek dah, masya Allah. Padahal ya itu tadi, burung itu enggak punya apa? Keahlian khusus mencolok sakarepe. Nggih, sawain jenengan dimencoloki burung napa mboten? Itu burung enggak punya pendidikan itu. Masya Allah. Dan enggak punya akal untuk bagaimana hari ini apa, mensiasati supaya saya enggak digurah itu. Terus pokoknya mencolok bismillah makan. Dan subhanallah, burung itu adalah termasuk yang makhluk yang mengenal Allah. Dan hewan-hewan itu mengenal Allah. Mereka bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, hewan-hewan itu. Nah, jadi subhanallah, bapak-bapak yang punya sawah, kemudian apa, dimakan burung sawahnya, tidak apa-apa diusir. Kalaupun luput ada sebutir, dua butir padi dimakan mereka, insya Allah jadi apa? Sedekah. Insya Allah jadi apa? Sedekah. Ya, jadi enggak usah sedih. Baik, ini menggambarkan bahwa tawakal itu kayak gini. Jadi hatinya itu betul-betul plong kepada Allah, tapi tetap ada usaha. Mereka mengepakkan sayap, keluar dari sarangnya, kemudian terbang, berusaha. Kita pun seperti itu. Jangan sampai kita ini tergantung pada toko yang kita miliki, pada kios yang kita miliki, pada kendaraan yang kita miliki, pada kepandaian yang kita miliki, tapi gantungkanlah hati kita hanya kepada Allah. Lalu terus tokonya Ustaz, ya usaha kita di toko, kita boleh duduk di situ, tapi hati kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita boleh duduk di atas setiran mobil, tapi hati hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita boleh pegang buku dan nyatet, karena ini usaha kita, tapi hati hanyalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dialah Allah yang memberi rizki, Allah yang memberi ilmu, Allah yang memberikan kesehatan. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah gambaran tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk diri saya pribadi dan juga keluarga saya dan juga kaum muslimin dimanapun Anda berada. Wallahu ta'ala a'lamu bi as-sawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.